Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri tidak merekomendasikan investasi pada emas batangan atau emas fisik lantaran hanya menguntungkan diri sendiri. Ia lebih mendorong investasi melalui sarana deposito ataupun saham. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda memandang investasi pada emas fisik? Ini kan kita bedakan emas batangan dan emas yang trading. Kalau trading emas kan bergantung juga pada pilihan-pilihan yang lain. Tapi kalau emas sebagai dalam bentuk fisik, itu kok saya tidak menyarankan. Karena saya saja yang untung, tapi orang lain tidak bisa menikmati keuntungannya. Jadi misalnya sekarang saya punya uang 1 juta. Uang itu saya belikan emas batangan, saya simpan di rumah, kan mati itu uang. Iya kan? Nah, tapi kalau uang itu saya belikan saham, saya depositokan, saya tabung, kan bisa digunakan orang lain. Jadi orang yang numpuk emas niscaya tidak bahagia. Karena apa? Karena dia hanya menguntungkan diri sendiri. Bukankah puncak kebahagiaan itu tatkala kita bisa menyenangkan, membahagiakan makin banyak orang? Dari segi itu saya tidak merekomendasi. Ya, tapi kalau untuk perhiasan ya 100 gram ya silakan. Nah, tapi kalau jadi tren itu tidak baik. Oleh karena itulah saya menyarankan dan alhamdulillah didengar oleh BI agar bank-bank itu tidak jual beli emas. Kan ada bank-bank yang jual beli emas. Emas gadai lah apa segala macam. Kalau saya tidak salah sekarang sudah dilarang. Dan semua orang sudah tahu, kita sudah bisa belajar dari sejarah, ada positif negatifnya. Jadi hakikatnya adalah mekanismenya apa aja silahkan gitu ya. Tapi kan yang menimbulkan kesejahteraan buat warga yang tidak bersifat eksploitatif gitu. Yang menimbulkan proses ekonomi yang produktif gitu aja. Sistemnya apa saja, jadi jangan dilihat emas atau ini. Kita lihat dari sistemnya. Apa kebaikan keburukannya, kemudian kita jaga gitu apapun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam berekonomi. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.